Ya khaliqana ya rab li'abidika niriddar. Bismillah, boleh. Saya simpan sejenak ya. Bismillah, Ustaz, bagaimana puasanya perempuan yang tengah mengandung, tengah hamil? Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 184, di posisi paling kiri sebelah atas. Ini biasa. Nah, para ibu sekalian, khusus untuk para ibu, perempuan yang tengah mengandung, ya, maka oleh para ulama pertama sekiranya tidak mampu dia berpuasa, khawatir ya pada kesehatan diri bahkan janinnya, dia boleh berbuka. Dikiaskan, ya, dikiaskan, dianalogikan pada orang sakit dengan uzurnya, bukan karena penyakitnya. Ya, ayyaman ma'dudat, tunaikan puasa itu pada bilangan-bilangan hari yang bisa dihitung. Ya. Dihitung di sini punya dua arti. Arti pertama untuk memberikan kemudahan ya, bagi masyarakat Islam yang pertama kali menunaikannya. Ya. Coba Anda belum pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba di bulan Sya'ban dulu, ya, hari kedua di hari Senin, ya, bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tadinya belum pernah puasa sama sekali. Tiba-tiba turun perintah diminta puasa selama sebulan. Sebulan puasa ya, kira-kira bagaimana perasaannya? Lihat dengan pernyataan kedua, tunaikan puasa beberapa hari saja. Sama Anda dengan ke mall tuh ya. Ada barang harganya 1 juta ya, satu angkanya 000,00 dengan yang kedua 999.999 rupiah. Mana yang lebih menenteramkan ke hati? Padahal cuma beda poin 0,1 kan? Tayyib, itu yang pertama. Nanti li takhfif, ya takhfif wa taysir, untuk meringankan dan memudahkan menerima taklif ya. Yang kedua, ini kaitan dengan ayat selanjutnya. Supaya nanti kalau ada yang tidak puasa karena udzur, dia bisa menghitung bilangannya, jangan dihitung bulannya. Di ayyam, hitung harinya. Maaf, misal ente yang perempuan ya, tidak bisa puasa selama sebulan penuh Ramadan. Jangan dihitung bulannya. Hitung harinya. Hari ini enggak puasa, hari ini berapa jumlahnya? Karena bulannya bisa berbeda. Kalau Anda tidak bisa menunaikan kiranya sulit, maka hitung ya. Setelah itu, faman kana minkum maridha aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit atau dikiaskan pada sakit, dia bisa menunaikan tapi khawatir dengan keselamatan dirinya atau janinnya, maka dikiaskan pada yang sakit. Maka silahkan, kata Allah, hitung kalau tak mampu puasa berapa hari tak puasanya, maka kemudian Anda qadha ya, setelah selesai itu min ayyamin ukhra, di hari-hari yang luas yang bisa Anda pilih. Ya, kalau bisa, kalau qadha ibu jangan tunda-tunda ya, dahulukan. Misal begitu masuk ke Syawal, Anda punya qadha, maka dahulukan qadha-nya dibandingkan dengan puasa sunnahnya. Baik, jelas di sini? Baik. Wa 'alim ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Walaupun tidak ditanyakan, kalau ada orang yang kemudian yutiq, ya, berat luar biasa. Ya, secara medis enggak bisa puasa. Yutiqu itu dari kata ataqa, dari kata taqah, ya. Taqah itu kerah yang kencang. Asalnya kerah yang kencang, ya, nyekik seperti ini nih. Jadi kalau Anda pakai baju sudah kekecilan ya, Anda masih ingat usia 5 tahun dulu ya, setelah 15 tahun bajunya masih ada. Mau usahakan dipakai saya, coba-coba kan kerahnya nyekik gini ya. Nah itu ada orang dikiaskan oleh bahasa Quran, mau puasa tapi seperti tercekik gitu ya. Jadi seperti susah, sulit, gak kuat, cepat pengen buka lagi, itu yutiqu. Yang seperti ini tidak perlu dipaksakan puasa, kata Allah, langsung diganti dengan fidyah saja. Fidyah, ya. Fidyahnya memberikan makan pada orang miskin dengan kadar makan dia selama sehari. Dia 3 hari tidak 3 kali makan dalam sehari. Misal, maaf ya, misal yang ini 100.000, yang ini 50.000, bisa beda-beda. Maka keluarkan sesuai dengan nilainya, ya. Tapi ingat, berikan dalam bentuk makanan, ingat ya. Bahasa Qurannya makanan. Ya. Saya sarankan bukan uang tapi makanan. Ya. Silakan bisa Anda berikan sembako hari ini pada si fulan, berasnya, lauk-pauknya. Kalau Anda ingin masak, pastikan yang diberikan juga, maaf, bisa makan itu. Kadang-kadang Anda kasih makan daging kambing, dia nggak makan, kan? Itu kan mubazir, ya. Anda siapkan, berikan, tapi sesuai dengan kadar makannya. Kalau bisa, maaf, sekali lagi dalam bentuk makanan. Ya. Anda berikan uang, dibelikan pulsa, kan nggak nyambung. Ya. Masih untung, kadang-kadang dibelikan rokok, ya. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Time. Sudah apa hukumnya jika 10 Ramadan terakhir kita mabit di masjid, salat malam, doa hingga menangis, apa hukumnya? Apakah untuk perempuan salat syuruk harus di masjid? Baik, hukum beribadah di masjid 10 hari terakhir i'tikaf ya, maksudnya bahkan ada bab khusus ya. I'tikaf itu disunahkan, sunnah muakkadah. Apa hukum itu berlaku? Kita belum selesai ya. Bagi siapa hukum itu berlaku dan bagaimana cara menjalaninya? Baik, pertama, hukum ini berlaku bagi setiap muslim dan setiap juga muslimah yang memiliki keluangan dalam menunaikannya sesuai dengan ketentuan syaratnya. Pertama, laki-laki nggak ada persoalan, Enggak ada persoalan. Ya, dia bisa i'tikaf di masjid, umumnya tidak ada masalah, ya. Tapi untuk perempuan setidaknya ada 3 syarat yang melekat. Ini disepakati oleh ahli fikih, ya. 3 syarat yang melekat. 1, terbebas dari fitnah. Dari fitnah, ya. Jadi jangan sampai misalnya suaminya di rumah, istrinya ke masjid. I'tikaf di masjid itu enggak boleh. Enggak boleh, ya. Harus ada mahram yang setidaknya ada atau teman-teman yang sekiranya bisa memberikan rasa aman. Termasuk pakaian. Ya, pakaian, oh, semangat i'tikaf tiba-tiba bawa pakaian yang maaf ya, ya menampilkan aurat yang tidak pantas dilihat itu pun tidak baik. Yang kedua, aman dari segi tempat. Ya, ada tempat khusus untuk perempuan. Ini enggak boleh bercampur. Ya, enggak tepat kalau misalnya i'tikaf tapi perempuan laki-laki bercampur, bahkan sekatnya cuma kecil, ya. Anda kan tinggal di situ. Bagaimana ketika orang sholat lihat Anda juga gitu kan? Kemudian orang lewat lihat Anda istirahat macam-macam itu enggak boleh. Ada sekat khusus tertentu yang tidak nampak, ya. Dan nampak untuk yang lainnya, tidak terlihat aurat dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang berlaku khusus untuk perempuan. Sudah aman dari situ. Ada anak yang masih disusui, masih dirawat, perlu perhatian, itu Anda enggak usah i'tikaf. Di rumah saja. Dan Masya Allah berita baiknya, kalau mau dicatat silakan di Al-Bukhari nomor hadis 2996. Saya bacakan aja hadisnya. Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alayhi muqiman sahihan. Masyaallah. Jika seorang hamba memiliki udzur, ya, atau bahkan udzurnya cuma safar, ya, safar. Saya mau safar nih ke Bandung, ya, nanti misal istirahat di kilometer 57, macetnya luar biasa, ya. Biasanya salat sunnah karena situasi harus cepat, ya maka jamak qasar. Ya, jamak satukan zuhur dengan asar, misal qasar kurangi rakaatnya dari 4 jadi 2. Tunaikan 2, 2. Anda enggak sempat salat sunnah. Itu kata Nabi, walaupun Anda tidak menunaikannya karena terbiasa, itu pahalanya diberikan kepada Anda. Tetap dituliskan. Ya, tetap dituliskan. Ya. Maka bagaimana dengan seorang perempuan? Misal, yang dalam keadaan sucinya selalu beramal. Baca Quran, ya, salat sunnah, macam-macam. Itu dalam keadaan haidnya, itu pahalanya dituliskan. Semuanya, walaupun ibu tidak mengerjakannya. Jadi Allah saya katakan, rugi seorang perempuan. Kalau dia tidak beramal di masa sucinya, itu saat haidnya cuma pahala fardunya aja. Itu rugi besar. Ya. Nah, kaitan dengan i'tikaf, Nabi menyampaikan di hadis Muslim, Anda temukan, kisahnya seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyampaikan, "Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki," katanya. "Mah," kata Rasul, "kenapa?" "Bima, enak sekali. Ya, mau haji enggak usah ada mahram. Mau jihad bisa kapan saja. Mau ke masjid juga bisa nyaman." Ya, "Kami bagaimana?" Kata Nabi komentar pertama, ini pertanyaan terbaik. Jadi ada sahabat, kata Nabi, tidak ada pertanyaan sebaik yang ini. Kata Rasulullah, sampaikan pada kawan-kawan. Padahal Nabi tidak diberitahu kalau dia ini utusan. Di ngobrol dengan teman-temannya, kita berdiskusi begini, sampaikan pada Nabi, ini persoalan kita begini. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu, apa yang dilakukan oleh pria-pria di luar rumah, sepanjang engkau riba, memberikan kebaikan untuknya, maka engkau mendapat pahala yang sama dengan yang mereka kerjakan. Maka kenapa ibu tidak siapkan untuk suami anak yang laki-laki? Nah, i'tikaf dengan ayah, ya. Mama siapkan ini ininya, ini kelengkapan, ini segala yang mama doakan dari sini. Itu Anda mendapatkan pahala yang sama sekalipun tidak menyertainya. Kalau Anda punya over. Nanti saya kisahkan di akhir kalau masih ada waktu, bagaimana seorang perempuan dan suami bisa kompak punya program menghafal Quran padahal di dua tempat yang berbeda. Nanti Anda lihat bagaimana Allah memberikan kemuliaannya. Ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau sudah ada di masjid, bagaimana acaranya? I'tikaf itu kan dari kata akaf. Akaf artinya fokus. Fokus pada sesuatu. Ditambah dengan alif dan ta. I'takafa. Usaha yang maksimal untuk fokus. Jadi salah satu faedah i'tikaf itu adalah, salah satu manfaatnya, supaya bisa memfokuskan diri kita untuk kepentingan ibadah saja. Sebab beda di rumah dengan di masjid itu lain. Ya. Antum di rumah, lihat kasur, ingin tidur. Lihat TV, ingin nonton. Apalagi sekarang banyak sekali untuk laki-laki itu. Saya lewat spanduk aja udah ada. Nonton bareng Piala Eropa. Ada Copa Amerika. Ada macam-macam. Ada bioskop ini pindah ke TV. Anda bayangkan, semua muncul di Ramadan tuh kadang-kadang. Saya nggak tahu itu setan seperti apa yang muncul. Sampai-sampai godaannya luar biasa tuh. Masya Allah. Tadi saya lewat ke sini aja. Ah, itu nggak usah disebutkan lah ya. Ada spanduk-spanduk yang ya bukan muslim tapi bikin acara-acara puasa gitu ya. Kan itu luar biasa gitu ya. Fine. Saya kembalikan. Semoga Allah berikan kebaikan pada semuanya. Poinnya adalah, Anda ke masjid supaya fokus. Karena ketika Anda ke masjid, mau sholat, ya kan? Anda mau tiduran, ternyata yang lain nggak ada yang tidur. Ya kan? Anda mau pegang sesuatu, pegang handphone, yang lain pegang mushaf. Dia terdorong untuk fokus. Untuk fokus. Nah, karena itu, semua yang dilakukan di masjid, sejak Anda menutup pintu masjid, mengatakan Allahumma aftah li abwaba rahmatik, maka semuanya hukum Allah berlaku di situ. Masjid rumah siapa? Baik. Perhatikan sekarang, rumah kita saja ketika masuk, bukankah kita bikin aturan? Boleh nggak saya masuk ke rumah ibu atau bapak misalnya, masuk lewat jendela, terus tidur seenaknya, gitu kan? Nah, ibu bapak bisa marah. Maka Allah pun punya aturan. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuknya kaki kanan, ada doa yang dibacakan, ada harus salat dulu dua rakaat, ada baru duduk, ada yang boleh, ada yang nggak boleh dilakukan. Maka pertama kali ketika Anda masuk masjid, mau itikaf, keluarkan aturan-aturan Allah. Ya, apa yang mau dilakukan, apa yang tidak boleh. Termasuk ada ta'lim juga yang nggak boleh dilakukan. Ta'lim yang benar silahkan, yang tidak bagus tidak. Jadi semua yang boleh dilakukan adalah yang memotivasi kita untuk fokus ibadah. Yang tidak fokus jauhkan. Atau yang terlihat seperti fokus tapi mengandung unsur ya. Dipaksa nangis, orang nggak mau nangis dipaksa nangis, ngapain? Ya kalau mau baca Quran baca aja, kalau mau istighfar istighfar. Jangan mengadakan sesuatu untuk cari sensasi, itu nggak benar. Ya, termasuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tutur yang tidak bermanfaat, ta'lim yang tidak bermanfaat, ada itu kata Nabi. Anda kalau punya Sahih Muslim, ya jilid yang pertama terbitan Darul Hadith, jilid pertama halaman 111, ya 111, bab yang keempat hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Ya. Itu Imam Muslim memberikan judulnya begini, saya bacakan ya, saya bacakan. Babun nahyi an akhdhi riwayati anil du'afa. Bab larangan. Larangan untuk mengambil ilmu riwayat dari orang-orang yang lemah ilmu. Anda bisa bayangkan, ya. Lemah ilmu aja enggak boleh diambil, apalagi yang enggak ada ilmunya. Yang enggak ada ilmunya. Ya. Kemarin kok jadi pelawak sekarang jadi ustaz. Mohon maaf ya. Kemarin jadi penari sekarang jadi ustaz. Ya Anda harus selektif dong. Ya. Harus selektif, harus dilihat. Ya mereka mungkin ingin merubah kan, tapi dalam konteks dia menyampaikan sesuatu kalau tidak ada ilmu enggak boleh diambil. Lemah aja enggak boleh. Ya. Termasuk maaf, Anda pun jangan zalim kepada para ustaz. Kalau ustadz bukan di bidangnya, jangan diberikan materinya. Ya, misal, ada ustadz spesifikasi di bidang A, spesialisasi Quran. Jangan Anda kasih hadis misalnya, nggak akan nyambung. Ya, atau Anda kasih fikih, nggak akan nyambung. Bisa keliru nanti. Ya, kecuali memang menguasai di bidangnya. Itu yang paling bahaya. Ya, paling bahaya di situ. Bisa salah nantinya. Kata Nabi, sayakunu fi akhiriz zamani, akan muncul di akhir zaman, dajjaluna kadzabun, ada orang-orang yang biasa berdusta dalam hal agama. Ya, yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Anda akan dengar statement mereka yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, bahkan bapak ibu kalian pun dulu enggak pernah dengar. Ya. Jangankan kita orang jahiliyah aja enggak pernah dengar. Orang jahiliyah tuh enggak pernah dengar. Ya. Agama itu semuanya sama, mengajak pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu jangankan kita orang jahiliyah aja enggak pernah dengar. Gitu, enggak pernah dengar. Nah, itu berbahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka, Anda mesti jaga diri. Ya, la yudhillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan Anda. Ya, jadi ada yang seperti itu yang tidak baik, termasuk yang tidak berfaedah, itu tinggalkan. Ya. Zamannya Ali bin Abi Thalib sampai Imam Al-Ghazali, itu pernah ada seseorang menyampaikan ta'lim di satu masjid. Ya, ini bukan canda, bukan apa-apa, menyampaikan kalimat yang tidak ada dasarnya. Ya, jadi kayak Israiliyat ya, tidak jelas sumbernya dari mana. Itu dicek lagi oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk Imam Al-Ghazali setelah masa yang sama, ya masa yang maaf berbeda dengan situasi yang sama, itu besoknya nggak ngajar lagi. Nggak ngajar lagi, saking ketatnya, bahwa agama itu bukan mainan. Ya. Bukan mainan. Jadi kalau ada tadi, ya misalnya, taruhlah manfaat yang banyak, ya silahkan saja. Ya, i'tikaf di Masjidil Haram, setelah tarawih pada bangun lagi, pada sholat lagi, itu boleh dilakukan. Ya. Ada hadisnya di hadis Muslim, nomor hadis 764, Nabi pernah ditutup dengan witir, diduga fajarnya akan datang, tapi ternyata kelihatan masih gelap. Beliau sholat lagi. Ketika salam dua rakaat, Bilal kemudian azan. Dari situ kata ulama, kalau Anda memang masih ada peluang waktu untuk menunaikan ibadah, setelah ibadah yang lainnya, kalau masih ingin sholat silahkan. Ya, tidak perlu witir lagi. Jadi selesai tutup, selesai. Ya. Itu sah dilakukan. Di Makkah, itu kalau 10 malam terakhir kan suka pada bangun tuh ya. Suka sholat lagi kalau Anda amrah di 10 terakhir Ramadan. Apa judul buku untuk anak kita supaya terpandaiannya muncul? Baik. Karangannya. Ya, sebelum judulnya, ya kita harus usahakan dulu ya. Baik. Ambil dulu ayat Qur'annya, nanti diturunkan ke bukunya. Ayat-ayat Qur'annya untuk belajar, bisa di Qur'an surah ke 9. Ayat 122, cara belajarnya. Kemudian Qur'an surah ke 58, ayat 11. Al-Mujadalah. Hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, ya Kitabul Ilmi nomor 71. Kalau punya kitabnya jilid pertama, ya itu di sebelah kiri posisinya paling atas. Nomor hadis 71. Hadis Muslim nomor hadis 1389. At-Tirmidzi nomor hadis 2585. 2585 At-Tirmidzi dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Nomor hadis 219. Tayyib. Nanti silahkan lihat sendiri. Nah, tadi buku yang tadi saya sebutkan namanya At-Tibyan. Jadi kaidah-kaidah ini dirangkum oleh Imam An-Nawawi dan dari pengalaman beliau 12 kali ikut ta'lim selama sehari. Ya, bukunya namanya At-Tibyan. At-Tibyan, ya. Klik aja, bisa di googling di internet At-Tibyan An-Nawawi, At-Tibyan. Ya. Ini tulisan Latinnya, ya. Judulnya agak panjang, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tapi Anda klik At-Tibyan pun, kemudian An-Nawawi, itu keluar nanti ya. Ada versi di Indonesia yang versi Arabnya ada dua, yang warna kuning, terbitan Darun Nafais, kemudian yang warna coklat, terbitan Darul Kutub Al-Arabiyah. Ya. Darul Kutub Al-Arabiyah, itu yang di Lebanon, di Beirut. Ya. Ada bahasa Indonesianya, terbitan Al-Qawwam. Ya, Anda boleh pesan, tapi itu belum dijual bebas, harus lewat internet. Ya. Terbitan Al-Qawwam, warna putih. Kalau tidak keliru 215 halaman terjemahannya. Baik. Ah, kalau agak susah, Anda udah dapat buku saya yang catatan penuntut ilmu? Itu saya tampilkan resumenya di situ. Ya, jadi catatan penuntut ilmu nanti kalau belum dapat insyaallah Bu Ayu diingatkan pertemuan selanjutnya nanti coba saya bawakan berapa jumlahnya. Ya mudah-mudahan stoknya masih ada, ya. Nanti silakan bisa dibagikan nanti di pengantar buku itu sebelum ada catatan kami tuliskan di situ, ya. Insyaallah. Baik, ini pertanyaan hampir sama tadi, kalau sedang mengandung kemudian tidak kuat berpuasa, apakah kemudian mengqadha atau kemudian mengganti dengan fidyah? Kalau bahasa Qur'annya sepanjang mampu setelah itu qadha lebih bagus, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada kemampuan untuk mengqadha, maka qadha didahulukan. Ya, qadha didahulukan. Kecuali kalau sambung menyambung menjadi satu, ya. Misal setelah mengandung, melahirkan, menyusui. Ada lagi yang kemarin kasus setelah menyusui mengandung lagi, ya. Nah, itu tidak mudah, itu tidak mudah, ya. Ada kira-kira double beberapa masa. Nah, itu kata para ulama, ya, dia bisa sebagian menggunakan fidyah, sebagian dia qadha sesuai dengan kadar kesanggupannya. Time. Ustaz, mana yang lebih didahulukan, salat tarawih atau baca Al-Qur'an? Boleh tidak selepas salat Asya kita baca Qur'an tapi tidak mengerjakan salat tarawih? Syukran. Time. Kalau mengerjakan, tidak mengerjakan salat tarawih, dalam arti tidak ditunaikan, itu tidak baik. Karena sunnah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Pahalanya banyak, tadi kami sudah sebutkan manfaatnya, bahkan itu disebut oleh Quran sebagai paket pelengkap puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 187. Posisi paling kanan, agak ke bawah. Itu ayat cukup panjang gitu ya. Lihat ujung ayatnya. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa itu, sampai dengan menunaikan ibadah malamnya. Jadi ibadah malam itu menyempurnakan pahala puasa. Bahkan ada yang menyimpulkan, maaf ya, kalau Anda menunaikan puasa di siang hari, malamnya sengaja tidak tarawih, puasa Anda sah, tapi pahalanya nggak sempurna. Pahala tidak sempurna. Nanti, oh ini yang kedua, insya Allah ayat itu, kalau nanti, ini berapa jumlahnya kurang lebih? Maksud saya ada buku yang baru tentang puasa, itu baru dicetak, nanti kalau ada kami akan kirimkan gitu ya, kira-kira berapa jumlahnya nanti kami distribusikan, ya. Soal nanti bisa disampaikan, ya Ibu, nanti disampaikan staf kami, ya nanti mudah-mudahan kami kirimkan. Ada sekitar 200 halaman lebih, itu ada menjelaskan beberapa hal yang tadi ditanyakan, ya. Di tarawih tetap kerjakan, ya. Mana yang paling utama, apakah tarawih atau baca Quran? Paling utama itu tarawih, karena saat Anda tarawih Anda baca Quran juga, Anda baca Quran juga, imam baca, Anda ikut dapat pahala, ya. Tapi kalau Anda baca Quran tidak mengerjakan sama sekali tarawih, Anda cuma baca Quran saja, ya, tidak ada pahala yang lainnya. Kecuali kalau Anda niatkan, misal ba'da Isya saya mau baca Quran dulu, terus tidur malamnya tarawih, itu boleh. Sah dilakukan, ya. Time. Jika kita tertinggal rakaat salat sunat tarawih di masjid sedangkan salat di masjid lebih tersebut cepat, ya. Bagaimana jamaah tersebut telah masuk rakaat kedua, rakaat terakhir, ya. Time. Jika Anda tertinggal salat tarawih, maka yang pertama kita harus sempurnakan salat kita. Pertama, sebelum imamnya salam, maka tidak boleh memulai saf yang lain. Jadi kalau Anda masuk, imam masih misalnya tahiyat, ikut tahiyat. Tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau misalnya pas mau salam, Anda tunggu sampai bangkit selanjutnya. Maka ikut rakaat imam dulu. rakaat imam ikut. Ya. Berapa yang akan Anda tunaikan? Misal Anda mau 11, ya. Imam baru kemudian sudah 8, Anda baru 6. Ya, silakan ikut, boleh. Ya, ikut dengan imamnya, sempurnakan sampai dengan tarawihnya. Beliau berjumlah 8, Anda berjumlah 6. Kalau kemudian Anda memilih untuk melengkapinya setelah itu, boleh Anda mundur. Ya, Anda mundur, lengkapi, ya. Anda lakukan selanjutnya, baru kemudian witir dengan terpisah. Tapi kalau Anda ingin tutup witir pun bersama imam, sah dilakukan. Ya. Setelah itu malam Anda mau bangun lagi, sholat tidak ada masalah. Dan tidak perlu dengan witir lagi. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Anda mundur kemudian Anda lakukan, lanjutkan sholat Anda, lengkapi misal ingin 11, sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala yang ada satu nih. Kata Nabi, orang yang sholat sampai dengan imam dia salam, hatta yansarif, maka kutibalahu, dicatatkan baginya seperti sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Jadi kalau bisa, Anda bisa maksimalkan, kalau terlambat silahkan ikuti, ya, imamnya masuk ke situ, Anda bisa sempurnakan kemudian, atau tutup dengan imam, setelah itu Anda bisa bangkit lagi, Anda lanjutkan tanpa witir kembali. Jelas ya? Dan itu pernah dikerjakan, jadi gak ada masalah, dalilnya ada. Ya. Ya khaliqana ya Rabb li'abidika niriddar wamla' alamana alhub ya dhal as